Baginda bulan Syawal ini terdiri dari 29 hari. Maka insya Allah kita akan berpuasa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus. Tetapi apabila pada saat itu bulan tidak dapat dilihat, maka atas arahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus melengkapkan bulan Syawal menjadi 30 hari. Maka kita akan berpuasa insya Allah pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus. Ketentuan dan penetapan untuk tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2004 yang berwenang untuk menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Menteri Agama. Oleh sebab itu, kita tunggu saja pengumuman dari pemerintah, dari Menteri Agama tentang kapan kita masuk pada bulan Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tentang pertengahan bulan Syawal atau yang dikenal dengan Nisfu Syawal, maka banyak yang rancu tentang malam Nisfu Syawal. Apakah malam Nisfu Syawal itu malam 15? Ini malam tanggal yang pertama, yaitu tadi malam. Atau malam 16, yaitu nanti malam. Ada yang menghitung, karena mungkin satu bulan itu adalah 29 hari, maka tadi malam sudah masuk Nisfu Syawal. Nisfu itu artinya pertengahan. Ikalah 29, tadi malam sudah malam ke-15, itu sudah masuk Nisfu Syawal. Tapi bagi yang menghitung bulan itu 30, mungkin dia akan menghitungnya nanti malam baru malam Nisfu Syawal. Ya. Apa kelebihan malam Nisfu Syawal? Ada yang rancu. Sebab ada yang mengatakan bahwa melakukan ibadah pada malam Nisfu Syawal itu tergolong bid'ah. Ya. Tidak ada sholat malam Nisfu Syawal dan sebagainya. Maka kami akan menjelaskan sedikit, dan ini sudah saya tulis dalam buku kami, hadis-hadis bermasalah. Tentang ibadah atau tentang fadilah, ini ada dua versi. Versi pertama tentang keutamaan, keistimewaan, atau yang disebut dengan fadilah malam Nisfu Syawal. Mungkin tadi malam, mungkin nanti malam. Maka kerjakan aja seluruhnya dua malam itu. Jadi ada hadis-hadis tentang fadilah atau keutamaan malam Nisfu Syawal. Yang kedua, ada hadis-hadis tentang sholat khusus pada malam nisfu Sya'ban. Yang pertama tentang hadis-hadis yang menerangkan keutamaan, keistimewaan atau fadilah malam nisfu Sya'ban, sekurang-kurangnya ada 10 hadis. Antaranya intinya bahwa Allah pada malam nisfu Sya'ban melihat hamba-hambanya. Siapa yang minta ampunan akan diberi ampun, minta rezeki akan diberi rezeki, minta panjang umur akan dipanjang umur dan sebagainya. Mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Hadis-hadis ini ada sekurang-kurangnya 10 buah hadis. Satu dari hadis itu adalah palsu, maka kita buang yang palsu itu. 39. 9 hadis ini ternyata masing-masing kualitasnya lemah. Artinya menurut ilmu hadis adalah dhaif. Tetapi kelemahan 9 hadis ini tidak disebabkan oleh periwayatnya yang memiliki sifat pendusta atau sebagai pelaku maksiat. Apabila sebuah hadis dinilai lemah atau dhaif, apabila kelemahan itu karena faktor periwayatnya seorang pendusta dan atau pelaku maksiat, maka hadis itu langsung masuk perang, tidak dapat diamalkan sama sekali. Ternyata dari 9 hadis yang lemah tentang fadilah malam nisfu Sya'ban, tidak ada satupun yang 9 yang kalau tadi sudah masuk perang. Yang 9 tidak ada satupun yang kelemahannya karena faktor pendusta rawinya atau dia pelaku maksiat. Dalam ilmu hadis, kalau ada sebuah hadis yang dhaif, tapi kedhaifannya, kelemahannya bukan karena faktor pendusta atau pelaku maksiat dari periwayatnya tadi, maka apabila ada hadis lain dari jalur lain yang kualitasnya sama, maka dua itu digabungkan dari dhaif plus dhaif, lemah plus lemah, maka dia bisa mengangkat dirinya, terangkat kualitasnya menjadi hadis yang hasan li ghairihi, hadis yang baik karena faktor eksternal. Hadis yang baik hasan karena faktor eksternal, menurut ilmu hadis dapat dijadikan dalil baik untuk akidah, syariah hukum, dan mendorong amal-amal kebajikan. Maka kesimpulannya, hadis yang 9 buah tadi yang menerangkan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, menurut para ahli hadis seperti Imam Ibnu Taimiyah, seperti Imam Al-Mubarak Al-Fuhi, Al-Mubarak Kafuri dari India, kualitasnya menjadi hadis hasan dan dapat dijadikan sebagai sumber atau dalil dalam syariat Islam. Maka silakan menggunakan hadis itu untuk meraih fadilah nisfu Sya'ban. Yang tadi malam sudah melakukan, nanti malam kerjakan lagi. Siapa tahu nisfu Sya'ban itu nanti malam. Kalau Sya'bannya 30 hari. Kerjakan, habis maghrib boleh, habis isya boleh, jam 3 pagi juga boleh, Yang penting antara terbenam matahari sampai terbit fajar. Minta kepada Allah. Minta apa saja. Silakan. Ini salah satu bonus dari Allah dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan. Kita dapat lakukan dengan sholat tahajud dulu, sholat hajat dulu, kemudian kita baca Quran, mau satu juz, dua juz, 10 juz, sebagai pengantar, sebagai tawassul bil a'malis shalihah, agar kita berdoa dikabulkan oleh Allah, dipersilakan. Mau sendiri-sendiri silakan, mau berjamaah juga silakan. Ini yang berkaitan dengan fadilah, keutamaan malam nisfu Syaban. Yang kedua adalah hadis-hadis tentang sholat khusus pada malam nisfu Syaban. Ada hadis-hadis yang menerangkan tentang sholat khusus malam nisfu Syaban. Sholat ini tidak dikerjakan selain malam nisfu Syaban. Hadisnya banyak juga. Antara lain hadis yang mengatakan demikian. Man sholat lailatan nisfu min Syaban. Siapa yang sembahyang pada malam nisfu Syaban, isnai asyara darakatan, 12 rakaat. Setelah membaca surah Al-Fatihah, dia membaca qul huwallahu ahad sampai akhir sebanyak 30 kali. Setiap rakaat. Jadi 12 rakaat kali 30. 12 kali 3, 360. Qul huwallahu ahad. Apa hadis ini mengatakan? Maka dia tidak akan mati sebelum dia melihat tempatnya nanti di dalam surga. Bagaimana hal ini? Menurut para ulama ahli hadis, antara Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Arab Al-Kanani, ternyata hadis ini adalah hadis palsu. Jadi kesimpulannya tidak ada ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan sholat khusus pada malam nisfu Syaban. Tidak. Kalau ada itu hadis-hadisnya palsu, maudhu, tidak dapat dan tidak boleh dipakai sebagai sumber syariat Islam. Bahkan ada yang sholat 100 rakaat. Jadi kita jangan ragu, yang tidak boleh mengamalkan hadis-hadis palsu, yaitu hadis-hadis yang memberikan tuntunan sholat khusus yang dikerjakan hanya pada malam nisfu Syaban, itu hadis-hadisnya palsu, maka itu tidak boleh dikerjakan. Yang ada dan boleh dikerjakan, dianjurkan dikerjakan adalah kita minta kepada Allah, karena malam nisfu Syaban itu adalah memiliki fadilah, memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan. Nah, untuk melakukan itu tadi kami katakan kita dapat sholat tahajud. Dengan sholat hajat misalnya malam hari, sholat hajat itu ada hadisnya sahih dan itu boleh dikerjakan kapan saja. Sekarang juga boleh. Diawali dengan baca Al-Quran boleh kapan saja. Sekarang juga boleh. Tapi dikerjakan malam nisfu Syaban tidak boleh sebagai tawassul, sebagai pengantar agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah bonus dari Allah dalam rangka kita memasuki bulan Ramadan. Bapak-bapak dan ibu, satu hal tentang Ramadan, sasaran utama menjadi ibadah Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang selalu bertakwa. Tanda-tanda orang bertakwa disebut dalam awal surah Al-Baqarah, juga disebut dalam surah Al-Imran. Apa antara lain? Di dua surah itu disebutkan, di dalam surah Al-Baqarah disebutkan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tanda orang yang bertakwa adalah dia selalu menginfakkan rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Imran disebutkan, wasari'u ila mawqiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Cepat-cepatlah kalian untuk memperoleh ampunan dari Allah dan memperoleh surga, surga yang lebarnya antara langit dan bumi, panjangnya tentu lebih panjang lagi. Yang terkecil aja sampai surga adalah segede 11 kali dunia ini. Untuk siapa surga itu? U'iddat lil muttaqin, yang telah dipersiapkan. Maka surga itu tidak ada sekarang. Nabi juga pernah masuk surga waktu beliau mi'raj, ke langit. Beliau mengatakan summa ulqil jannata, maka kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Fa idza habailul lu'lu wa idza turabiha almis. Maka ternyata bangunan surga itu terdiri dari kubah-kubah yang terdiri dari mutiara. Saya tidak tahu mutiaranya itu apa, tumbuk-tumbukan. Apa kubah satu seperti ini, satu mutiara. Itu pernah saya ceritakan. Kalau satu kubah seperti ini, satu mutiara itu apa? Totoknya, cangkangnya mutiara itu, kerangnya itu, gedenya seperti apa. Kalau kubahnya satu itu, wa idza turabuha almis, dan ternyata tanahnya itu misik, harumnya bukan main. Jadi Rasulullah pernah masuk surga. Ini artinya surga sekarang ini sudah ada. U'iddat lil muttaqin, kata Al-Quran, surga yang sudah disiapkan untuk orang-orang muttaqin. Siapa orang muttaqin? Al-Quran menjelaskan alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang-orang yang muttaqin adalah orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya kapan saja dan di mana saja, baik dalam keadaan pailit maupun surplus, senang susah dia akan menginfakkan hartanya. Ini tanda pertama yang dominan dari orang yang bertakwa. Oleh sebab itu Rasulullah SAW, apabila Ramadan datang, beliau menjadi seorang yang kedermawaannya itu ibarat angin kencang. Karibil mursalah. Kalau di luar Ramadan mungkin masih pikir-pikir, Ramadan memberikan orang tanpa pikir lagi. Itu saking cepatnya karibil mursalah. Ini yang berbeda dengan kita sekarang. Maka 2-3 tahun yang lalu, Bupati Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan, kebetulan dia seorang dokter, sering datang di Jakarta, membuat sayembara. Apa isi sayembaranya? Siapa dari PNS, pegawai negeri sipil di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang dapat menurunkan berat badannya selama bulan puasa, maka dia akan mendapatkan hadiah khusus dari bupati Tanah Bulu. Ini kelihatannya mengada-ada macam-macam. Masa ada perlombaan ke perlombaan menurunkan berat badan. Tapi ternyata bukan main. Memang kenyataannya demikian. Ramadan telah menjadi bulan konsumerisme. Supaya ibu-ibu perhatikan, kalau bulan Ramadan belanja dapurnya itu berkurang apa bertambah? Bertambah. Orang beli apa-apa kadang-kadang harus ditempatkan bulan Ramadan untuk menyongsong tamu Idul Fitri. Sampai korden mau diganti Ramadan, karpet mau diganti Ramadan, mau ganti mobil Ramadan. Bulan Ramadan, lihat restoran-restoran. Bapak silakan masuk restoran nanti bulan Ramadan jam 5 sore, yang akan dapat tempat sudah. Hotel-hotel menyiapkan menu khusus Ramadan, menu sahur khusus Ramadan, tarif paket Ramadan. Kami pernah bertanya kepada seorang pengusaha restoran di Palembang. Tanya orangnya, restoran Sari Melayu, ya, dengan ikan pindang patingnya yang terkenal. Katanya, kalau Ramadan buka berapa jam? Paling 3 jam, Pak, mulai menjelang maghrib sampai jam 9. 6 sampai jam 9. Tuh, apa nggak rugi, Pak? Cuma 3 jam. Padahal di luar bulan Ramadan, mulai siang sampai malam hari. Apa jawaban dia? Pak, alhamdulillah berkah sekali Pak Ramadan. Meskipun buka 3 sampai 4 jam, itu pendapatannya jauh lebih banyak daripada ketika dia buka restoran di luar bulan Ramadan. Menurut dia itu berkah sekali. Tapi ini sebenarnya tanda konsumerisme. Konsumerisme, coba lihat tadi, sebentar lagi ini, itu promosi-promosi yang bazar Ramadan, yang gebiar Ramadan, spanduk-spanduk, semua menyongsong dalam rangka promosi menggunakan Ramadan. Bukan main, dan bukan hanya di Indonesia. Diteliti oleh seorang sosiolog dari Universitas Oxford di Inggris. Dia mengatakan bahwa bulan Ramadan telah menjadi bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para investor, para pedagang untuk menjual produknya, sehingga menjadi konsumerisme, bahkan menjual ide-ide politik itu bulan Ramadan. Paling nanti desprong itu, tunggu sebentar lagi itu, partai-partai politik yang gak pernah kenal hulu, misalnya partai kodok, ya, gak pernah kenal hulu, apalagi puasa, nanti akan mengatakan selamat menunaikan ibadah puasa. Menjelang Idul Fitri, dia akan pasang selamat Idul Fitri. Nah, dengan demikian, orang yang tadinya gak simpati dengan partai kodok menjadi simpati. Itu menjual di politik seperti itu. Itu seluruh dunia, Pak. Menjual Ramadan untuk konsumerisme itu. Dan termasuk kami juga pernah terkecoh. Tahun 2007 bulan Ramadan 2007 kami termasuk yang terkecoh dengan apa namanya promosi Ramadan itu. Mau buka puasa kami waktu itu, kami berada di Niagara, air terjun Niagara, Kanada sana. Lihat ada, ya, papan, ya, iftar spesial, iftar itu. Iftar itu buka puasa itu. Restoran India. Spesial iftar, wah langsung aja. Sepakat ayo ke sana semuanya. Wih, yang jualan ternyata bukan muslim. Coba itu. Iya, matanya tipis. Wah ini. Inilah, ini menggunakan momen Ramadan untuk menjual produk. Terketok itu. Nah, kita ternyata setiap bulan Ramadan telah terkecoh dengan konsumerisme Ramadan. Rasulullah contohnya tidak demikian, justru berinfak yang banyak. Rasulullah kalau Ramadan, kalau puasa biasa-biasa saja. Pernah puasa, tapi ini sunnah ya. Pagi-pagi bertanya kepada si Aisyah, Aisyah punya sarapan apa pagi ini? Jawaban si Aisyah, ya Rasulullah, kami enggak punya sarapan apa-apa. Apa kata Nabi, kalau begitu saya puasa hari ini. Puasa apa ini? Puasa tidak ada sarapan. Ya. Makanya besok puasa boleh enggak misalnya itu? Ini tidak boleh karena kecuali kalau kemarin-kemarin itu biasa puasa. Puasa sunnah, sudah apa? Ya sunnah enggak ada sarapan aja. Rasulullah juga pernah puasa gara-gara enggak ada sarapan. Boleh puasa sunnah. Artinya tidak melakukan hal yang berlebih-lebihan khususnya bidang makanan. Di kita itu terkenal sekali. Justru pada bulan Ramadan banyak makanan yang tidak pernah nongol. Kalau Ramadan banyak nongol. Sekarang timun suri belum ada, Pak. Yang ada baru timun dengan suri aja. Coba nanti 21 Agustus itu di mana-mana timun suri nongol semua. Gitu. Ini tanda ya kalau enggak sampai berlebihan itu mungkin enggak apa-apa. Tapi dengan berlebihan apalagi sampai badannya menjadi gembrot. Bulan Syawal ya, karena Idul Fitri itu adalah hari raya makan, fitr itu artinya makan, bukan suci, bukan. Fitr itu artinya makan. Kata Rasulullah, ya. Al-fitr yauma yufthirun nas. Disebut hari raya Idul Fitri karena orang-orang pada makan. Hari itu enggak boleh puasa, harus makan. Maka disebut Idul Fitri, hari raya makan, bukan hari raya suci. Siapa yang bilang suci itu? Ya. Di kamus-kamus bahasa Arab enggak ada. Wah, maka ada yang kemudian seminggu 10 hari buka warung terus, makan terus. Maka habis puasa tambah sawah, malah gembrot badannya. Maka pantas sekali kalau Bupati Tanah Bumbu tadi mengadakan sayembara, siapa yang dapat menurunkan berat badan, bukan aneh. Karena memang sudah menjadi bulan konsumerisme. Ini yang tidak dituntunkan, tidak diajarkan oleh Rasulullah. Termasuk orang konsumerisme, umrah Ramadan. Tidak pernah Rasulullah umrah pada bulan Ramadan. Tapi orang Indonesia, jor-joran umrah pada bulan Ramadan. Ratusan ribu berangkat, uang duit. Semakin sering ke Mekah, semakin bangga. Ya. Dianggapnya semakin baik. Padahal Rasulullah haji hanya sekali, kesempatan 3 kali. Umrah Ramadan gak pernah sama sekali. Ya. Kenapa? Milih yang lebih bagus. Untuk apa? Infak, infak, infak. Maka berhaji cukup sekali, berinfak 1000 kali. Itu perilaku Rasulullah SAW. Baik, waktu sudah jam 1. Kalau ada mau tanya, satu aja silakan, Pak. Silakan. Kalau saya merasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca hadis bahwa Rasulullah banyak berpuasa juga di bulan Syaban. Pertanyaannya, apa sebulan penuh atau bagaimana, Ustaz? Yang kedua, bagaimana dengan orang yang menjalankan seperti Ustaz bilang tadi bahwa tidak ada ritual ibadah seperti sholat dalam malam di Syaban. Bagaimana orang yang menjalankan dengan tidak tahu dengan tidak tahu dan juga tahu tetap menjalankan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau sebelum nisfu Syaban itu sudah biasa puasa, maka dibolehkan. Mau sebulan juga boleh. Tetapi sebelumnya sudah terbiasa puasa. Tapi kalau sebelumnya tidak terbiasa, sudah masuk nisfu Syaban itu dimakruhkan untuk puasa. Sebab nanti hikmahnya adalah kalau belum terbiasa, kemudian tidak puasa setengah bulan ini, begitu yang wajib datang sudah capek ya. Maka lebih baik prioritaskan untuk yang wajib Ramadan, jangan yang sunnah. Itu. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada ritual khusus, tidak ada sembahyang khusus, ya, untuk nisfu Syaban. Kalau yang tadi saya contohkan, misalnya sembahyang hajar itu bukan khusus di mustabah, bisa dikerjakan kapan saja. Nah, kalau ada orang yang tidak tahu, tentu kita wajib memberitahukan kepada dia. Karena hadis itu, misalnya soalnya apa? Apa yang 12 rakaat, apa yang 100 rakaat? Ya, kalau seperti itu hadisnya palsu nanti. Maka kita beritahu supaya itu tidak dikerjakan, tapi kerjakanlah sholat-sholat lain saja yang hadisnya dapat dipakai sebagai dalil. Ya, apa sholat tahajud biasa dan sebagainya. Kalau diberitahu kemudian dia nggak mau, kita sudah lepas dari kewajiban kita. Itu urusan Allah lagi. Ada lagi barangkali satu lagi. Lah ya itu nanti urusan Allah dengan dia itu. Kita sudah menyampaikan. Jadi kewajiban kita sudah selesai. Apa Allah akan menghukum dia atau tidak itu nanti adalah urusan Allah. Baik, satu lagi barangkali. Ada lagi. Kalau tidak, mari kita tutup. Kita doakan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Sekian, Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.